Bismillah. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal murad min hadhihi al-kalimati ma'naha la mujarrad lafdhiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata datang kepada mereka, yakni kepada kaum Quraisy, mengajak mereka berdakwah kepada mereka untuk menuju kepada kalimatut tauhid. Apa itu kalimatut tauhid? Kata Syekh, wa hiya la ilaha illallah. Dialah kalimat la ilaha illallah. Naam. Wal muradu min hadhihi al-kalimati ma'naha. Yang dimaksud dari kalimat ini tadi adalah makna yang dikandung, bukan sekedar pengucapannya. Naam. La mujarradu lafziha, tidak sekedar yang dimau oleh Rasul mengucapkan la ilaha illallah tetapi maknanya enggak mau dilaksanakan. Makna yang dikandung oleh ucapan tersebut, kalimat la ilaha illallah, tidak mau diamalkan. Dan ini Quraisy pun enggak mau. Sama-sama enggak mau. Naam. Rasulullah enggak mau orang-orang Quraisy mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tetap enggak mau meninggalkan Lat wal Uzza. Ya. Dan orang Quraisy pun enggak mau saya mengucapkan, karena saya tahu kalau saya mengucapkan pasti kami harus melepaskan dan meninggalkan itu. Jadi mereka orang-orang yang konsekuen dalam ucapannya. Enggak mau. Ucapkan la ilaha illallah. La. Mau apa? Ana mau, enggak mau ikut seorang penyair yang majnun. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, kenapa? Orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah enggak sekedar mengucapkan dakwahnya ini, mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah kemudian selesai. Tidak. Mereka faham bahwa yang dimaksud oleh Rasul adalah la ilaha illallah secara pengucapan dan sekaligus secara makna diamalkan, yaitu meninggalkan semua bentuk tawassul, segala bentuk permohonan kepada selain Allah, segala bentuk penyandaran diri kepada selain Allah. Ini yang dimaksud oleh pernyataan beliau, maknaha la mujarradu lafziha. Wal kuffaru al juhal ya'lamuna anna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadihil kalimati wa ifradullahi ta'ala bitta'alluqi wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Kata beliau, orang-orang kafir yang bodoh yang dinyatakan jahiliyah itu tadi, ya'lamun, mereka benar-benar tahu anna muradan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah, bahwa yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalimat ini tadi, kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq, pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara at-ta'alluq, menggantungkan diri, menggantungkan kepentingannya, menggantungkan jiwanya dan kebutuhannya hanya untuk Allah. Jangan menggantungkan kepada ladda. Jangan menggantungkan diterimanya atau tidaknya istighfar kalian kepada ladda dan uzza. Jangan menggantungkan selamatnya kalian dari azab kepada syafaat orang-orang soleh tersebut. Jangan. Ini yang dimaui oleh Rasulullah, dan orang-orang musyrikin memahami apa yang dimaui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu belajar kasyfus syubhat. Ya, enggak perlu belajar kitabut tauhid Abu Jahal, enggak perlu belajar. Nah, kalau kita kan harus belajar dulu untuk mengerti apa itu la ilaha illallah, harus belajar kita. Abu Jahal enggak perlu belajar. Waktu Rasulullah menaik ke atas Safa, naik bukit gitu, Rasulullah menyatakan ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Faham Quraisy? Hah? Enggak perlu. Qala al-mu'allifu rahimahullah, enggak perlu. pinter. Nah, ini mereka. Nah, enggak. Apa jawabannya? Ini yang akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan tentang pinternya orang Quraisy. Nah, walaupun mereka jahil, ya, walaupun mereka dinyatakan jahiliyah, tapi pintar, faham. Nah, karena fahamnya itu terus kemudian enggak mau mengikuti, ya akhirnya diberi nama apa? Jahiliyah. Nah, Abu Jahal itu kunyahnya dulu sebelum Islam Abul Hakam. Orang yang pintar, yang bijaksana di dalam menentukan keputusan-keputusan. Ketika terjadi pertempuran antar kabilah Quraisy, perselisihan dalam urusan dagang, dalam urusan tanah ini, Abu Al-Hakam ini tadi, Abu Jahal, yang berada di depan memutuskan. Tapi ketika Islam datang dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya tentunya yang dia pahami, dirubah menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, yang tadi semulanya bapaknya kebijaksanaan yang penuh dengan hikmah. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah. Nah, wal kufru bima yu'badu min dunillah, dan bahwasanya juga yang diinginkan oleh Rasul dari kalimat la ilaha illallah ini adalah pengingkaran terhadap segala yang diibadai selain Allah. Pengingkaran terhadap segala yang digantungi, yang ditawakali selain Allah Azza wa Jal. Ini yang dimaui oleh Rasulullah. Wal bara'atu minhu, dan sikap berlepas diri. Ya. Berlepas diri, bukan sekedar kufur, tetapi bara'ah, benci dan berlepas diri terhadap segala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa innahu lamma qala lahum, sesungguhnya beliau Rasulullah ketika berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, qul la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah, qalu aja'alal alihata ilahan wahida, apakah kemudian setelah kami mengucapkan la ilaha illallah mau dijadikan ilah-ilah ini tadi? Ha? Habib Latta, Sayyid Wud, Sayyid Nasr, Al-Mukarram, Barakallah Ya'uq, ha? Al-Wali, Yaghuth. Ini wali ini semua, ini orang-orang saleh ini. Siapa yang menyatakan bahwa mereka itu orang-orang saleh? Nanti akan disebutkan oleh Syekh dalilnya satu persatu. Sebelumnya sudah kita sempat singgung bahwa Ibnu Abbas menjelaskan siapa itu Wad, Wasu' wa Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr, bahwa mereka adalah orang-orang saleh dari kaum Nabi Allah Nuh yang ketika meninggal dunia tidak bisa menerima orang-orang yang ditinggal, bersedih kehilangan kakek, kehilangan nenek moyang, kehilangan ayah yang solihin. Bukan ketinggal atau ditinggalkan oleh seorang ayah dan kakek yang gak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat amalan soleh, tidak. Ditinggalkan oleh para perintis-perintis, ha? Oleh para aulia. Mereka akhirnya bersedih. Diadakanlah acara peringatan-peringatan kematian. Diadakanlah kemudian pengagungan dan pelestarian apa yang mereka tinggalkan dari peninggalan-peninggalan, bajunya, kemudian tempat duduknya. Oh, dulu duduknya di sini, dibangun monumen. Nah, oh, dulu kalau dia sholat di sebelah sini, dibangun lagi monumen lagi. Nah, oh, kita buat gambarnya, dilukislah gambarnya. Nah, ini mereka dahulu, sampai berlanjut, berganti generasi, berganti zaman, sampai akhirnya mereka diibadahi. Bagaimana bentuk ibadahnya? Bentuk ibadahnya ketika mereka mau minta ampun kepada Allah karena berdosa, habis bunuh orang dalam perselisihan kemarin, datang, ha, ya Latta, ya Uzza. Nah, sampaikan kepada Allah, ya Latta, ya Uzza, oh ya Rabbi. Nah, bi Latta wa bi Suwa' wa Yaghuth, kalau sekarang ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nah, ya wasi'al karami, Apa maknanya ini? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb, dengan perantara al-Mustafa. Siapa al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikanlah kebutuhan-kebutuhan kami, keinginan-keinginan kami. Waghfir lana ma madha. Ya Allah, dengan Mustafa ini pula, dengan wasilah dia ya Allah, ampunilah apa yang telah lalu dari dosa-dosa kami. Hah? Sama apa tidak? Nah, inilah yang dilakukan oleh musyrikin dahulu. Ikhwani fiddin, hafizakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwa benar-benar Abu Jahal dan yang bersamanya mengerti maksud Rasul. Mengerti apa yang dimaui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun enggak belajar Fathul Majid. Apa? Coba perhatikan. Aja'alal aliha ilahan wahida? Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu hal yang aneh, ajaib dari Muhammad ini. Masa enggak boleh kita menghormati wali-wali Allah? Tidak boleh kita menyayangi mereka? Ini jawabannya. Nah, ikhwani fiddin azzakumullah, coba kita lanjutkan setelah ini. Qala fa idza arafta anna juhalal kuffari ya'rifuna dhalika fal ajabu mimman yad'il islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al kalimati ma 'arafahu juhalul kafara. Kalau sudah engkau tahu bahwasanya orang-orang jahil dari orang-orang kafir musyrikin itu, mereka mengerti, memahami maksud daripada la ilaha illallah adalah suatu hal yang aneh dari seseorang atau mereka-mereka yang mengaku keislaman, mengaku bahwa dirinya muslim, tetapi dia tidak mengenal, tidak memahami maksud daripada kalimat la ilaha illallah, tafsir daripada kalimat la ilaha illallah, apa yang sebenarnya telah dikenal dan difahami oleh orang-orang kafir yang jahil tersebut. Nah, kaif, mana yang lebih parah kira-kira? Fa ikhwani fiddin azzakumullah, inilah kondisi umat Islam yang seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Siap salah satu di antara mereka pada hari ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali di dalam sehari sambil menggelengkan kepala ke kanan ke kiri, la ilaha illallah, la ilaha kada, wala yafham, enggak faham apa maknanya la ilaha illallah. Dia menyatakan la ilaha illallah padahal di atas kuburan sekaligus, di atas kuburan. Tapi setelah mengucapkan la ilaha, kemudian mereka menyatakan Rabbi Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanfariju bihil qurab wa tanhallu bihil uqad. Ini baru lo mengucapkan la ilaha illallah, baru selesai tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu apa ucapannya? Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna kepada Rasul dan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad, yang dengannya, dengan Muhammad ini tadi, terlepaslah segala tali kesulitan, terlepaslah segala bentuk ikatan musibah. Hah? Dan dengan Muhammad ini tadilah terpecahkan semua permasalahan. Nah, semua kesempitan menjadi lapang dengan Muhammad, bukan dengan Allah. Nah, coba perhatikan ikhwani fiddin azzakumullah, siap mengucapkan la ilaha illallah, enggak faham apa maknanya la ilaha illallah. Nah, i'rabnya wah luar biasa, sudah jago. Apa itu la? Faham dia i'rabnya, tapi dia enggak faham sebagaimana fahamnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal belum ada dahulu la ini namanya nafialil jins, enggak ada. Ya. Ilaha nakirah. Enggak ada itu di Arab seperti itu. Itu diletakkan oleh ahli nahwu setelah zaman Rasul, ya. Yang mereka teliti dari hasil pembicaraan Arab dan Al-Qur'an. Nah, baru diletakkanlah grammarnya itu tadi. ya, nahunya itu baru diletakkan oleh mereka. Penamaan mubtada wa khabar, tanya ke Abu Jahal, enggak tahu apa mubtada apa khabar, enggak faham, ya, tamyiz enggak kenal. Nah, tapi mereka faham apa maksud daripada la ilaha illallah. Ucapkan la, enggak mau. Duh, kamu enggak beriman bahwa Allah ada. Oh, beriman. Siapa tadi yang mengatakan Allah enggak ada? Tak sembelih. Loh, betul. Coba suruh Lenin, suruh muncul pada masa Abu Jahal. Suruh mengucapkan bahwa enggak ada di dunia ini Allah, enggak ada di alam semestanya Allah, enggak ada. Disembelih sama orang-orang musyrikin. Coba. Iya. Enggak macam-macam. Allah ada. Loh, ya sudah ucapkan la ilaha illallah. La, enggak mau. Loh, apa kamu enggak yakin bahwa Allah itu pencipta alam semesta? Yakin. Siapa ada yang mengucapkan bahwa Allah bukan pencipta alam semesta? Penggal betul sama mereka. Loh, betul, enggak main-main ini. Nah, mereka orang yang faham betul kalimat la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La. Enggak mau. Les, kenapa? Kemudian kita enggak boleh untuk dekat kepada Latta wal Uzza. Enggak boleh. Nah, faham. Ini ikhwani fiddin, kondisi musyrikin Quraisy. Nah, bandingkan dengan kondisi umat ini sekarang. Nah, kita bandingkan. Nah, yang tadi mengucapkan kalimat la ilaha afdalul dzikri qawlu la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua ikut rame. Ya, setelah itu langsung buat cirik. Subhanallah. Ma'adzama hadzal jahl, betapa besarnya kebodohan ini. Nah, menimpa umat Islam, dan kita akan tahu lebih parahnya kesyirikan umat ini dibandingkan kesyirikan jahiliyah dahulu, nanti akan disebutkan oleh penulis insyaallah. Kita lanjutkan. Qala bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Naam, bahkan mereka orang-orang yang di zaman kita ini mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sekedar pengucapan saja dengan huruf-hurufnya tanpa disertai adanya keyakinan hati tentang makna-makna yang dikandungnya. Ini, nah, kondisi yang ada di zaman kita ini. Wal hadiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbiru al-amra illallah. Orang yang terpandai, wal hadiq, orang yang paling jenius, yang paling hakim, ya, di antara mereka yang ada di zaman kita ini sekarang mengira bahwa makna la ilaha illallah itu la yakhluqu wa la yarzuq. Nah, wa la yudabbiru al-amra illallah. Tidak ada yang menciptakan dan memberi rezeki serta mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Ini yang paling pandai, yang paling pinter di antara musyrikin di zaman ini atau sufia di zaman ini di dalam mengenal kalimat la ilaha illallah. Tingkatan yang sebelumnya hanya mengucapkan saja, enggak faham. Yang tertinggi, yang paling pintar, apa maknanya la ilaha illallah? Ai la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Abu Jahal enggak memahami ini. Ya. Abu Jahal tidak pernah menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, enggak pernah mereka. Faham? Karena mereka faham bahasa Arab bahwa kalimat khaliq itu bukan kandungan makna ilah. Faham tuh ya ikhwan? Nah, kita tulis la ilaha illallah. Nah, sebagian atau kebanyakan daripada muslimin di zaman kita ini yang tidak mengerti kalimat la ilaha illallah, dikiranya bahwa la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan, tidak mengandung makna konsekuensi yang harus diamalkan oleh mereka, sehingga dengan ringan mereka mengucapkannya. Nah, yang terpandai dari mereka yang termasuk uqala, yang berakal, itu mengartikan ini la ilaha illallah dengan arti la khaliqa, la raziqa, nah, la mudabbira illallah. Nah, ini yang dimaknakan oleh mereka. Abu Jahal enggak mau menafsirkan ini. Abu Jahal, walaupun enggak pernah belajar di Al-Azhar. Ya. Walaupun enggak pernah belajar di Al-Azhar. Nah, enggak mau. Coba tanyakan la ilaha illallah apa artinya? Apa artinya la khaliqa illallah? Oh, ini bukan orang Arab ini mungkin. Dikira gitu. Ini mungkin dari Swiss. Nah. Enggak paham. Enggak ada dalam bahasa Arab khaliq ini kandungan makna dari kalimat ilah. Enggak ada. Enggak ada dalam bahasa Arab, baik di Al-Qur'an maupun sunnah maupun syair-syair mereka, bahwa razik itu bagian dari makna ilah. Enggak ada. Nah, mereka faham bahwa ilah itu asalnya dari kalimat alaha ya'lahu yang bermakna abada ya'budu. Faham? Tapi sekarang mau sok pinter mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Dari mana ini? Berani-berani menafsirkan kalimat ini datangnya dari langit, dari Allah. Nah, faham tu ya kawan? Loh, apakah keliru kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Keliru enggak? Keliru enggak? Kalau kita menyatakan tidak ada pencipta selain Allah? Nah, ragu kan? Keliru enggak? Hah? Loh, jangan aklamasi, satu yang anda tunjuk. Hah? Iman, ayo. Keliru enggak kalau dicantakan la khaliqa illallah? Hah? Enggak keliru? Nah, ya enggak keliru. Memang enggak ada pencipta selain Allah. Nah, tetapi ketika makna ini dijadikan makna la ilaha illallah, diletakkan sebagai definisi la ilaha illallah, di sini keliru. Ini, faham tum ya ikhwan? Di sini letak kelirunya. Naam. Fa barakallahu fikum. Qala fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bi makna la ilaha illallah. Tidak ada sedikit pun kebaikan pada seseorang yang mana kondisi orang-orang jahil dari orang-orang kafir lebih pandai dari dia tentang makna la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan sama sekali sudah. Faham tum ya ikhwan? Fa ini suatu hal yang penting untuk difahami oleh setiap muslim. Fala khaira, enggak ada kebaikan pada seseorang yang kondisi dia ya, kondisinya seperti ini, di mana orang-orang kafir yang jahil tersebut lebih pandai dibandingkan dia tentang makna la ilaha illallah. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta asy-syirka billahi alladhi qala fihi alladhi qala Allahu fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kata beliau, jika anda telah tahu dan faham apa yang aku katakan kepada anda ini tadi dengan pemahaman yang bersumber dari hati, ma'rifatu qalbin, naam, wa arafta, dan engkau telah mengenal apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang syirik ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah hanya akan mengampuni yang tingkatannya di bawah dosa kesyirikan tersebut bagi barang siapa yang Allah kehendaki. Kalau engkau sudah mengerti tentang syirik yang Allah sebutkan ciri-cirinya atau nilainya seperti ini di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah tidak akan mengampuni barang siapa yang meninggal dunia belum minta ampun darinya. Naam. Wa arafta dinallahi allazi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim. Dan engkau telah mengerti tentang agama Allah ini yang Allah dengannya telah mengutus para rasul-Nya, para nabinya dari awal sampai akhir, yakni dari Nuh sampai yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwahu, yang sama sekali Allah tidaklah menerima dari seorang pun agama apapun kecuali agama tauhid ini tadi. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza, dan engkau telah mengerti bagaimana kondisi tentang kebanyakan atau mayoritas manusia dari bentuk kebodohan tentang makna tauhid ini tadi, tentang makna dinu tauhid. Sekarang Syekh menggambarkan, coba perhatikan, renungkan sekarang, kata beliau, lihat bagaimana kondisi musyrikin yang seperti itu kondisinya. Mereka mengerti kalimat la ilaha illallah tapi enggak mau mengucapkannya. Nah, sementara kondisi kebanyakan umat sekarang ini dengan gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi enggak mengerti apa itu makna yang dikandung, konsekuensi yang dikandung oleh kalimat ini, enggak faham. Bahkan jangankan yang awam, yang sudah belajar pun dari mereka enggak faham apa itu la ilaha illallah. Ketika kita melihat mayoritas seperti ini, bagaimana tidak mayoritas? Kita lihat berapa jumlah yang mengerti. Kalau kita digolongkan orang yang mengerti, kira-kira berapa jumlahnya? Coba kita perhatikan. Kita tanya, adakan sensus coba. Dari masjid-masjid habis sholat Jumat, bubaran sebentar. Nah, ada petugas sensus buat 100 ikhwan keliling. Tanya satu persatu. Atau kalau ingin lebih tenang suasananya, saya gak bisa jawab, keburu-buru, mau pulang Jumat tadi saya lapar. Datang ke rumahnya satu persatu. Ambil contoh ya, di kampus 1000 orang, di Pakem sini 1000 orang datangin ke rumah. Apa makna la ilaha illallah? Coba, ada kan sensus. Nah, apa makna la ilaha illallah? Apa artinya iman kepada Allah? Tanyakan, kamu beriman gak kepada Allah? Maaf Bapak, kita kan sama-sama beriman. Bapak beriman kepada Allah? Iya. Maaf Pak, apa maknanya iman kepada Allah? Kira-kira apa jawabannya? Percaya kalau Allah itu ada. Kan iya? Nah, yang satu lebih pintar lagi, jawab tetangga sebelahnya, maksudnya adalah beriman bahwa Allah itu pencipta. Nah, yang sebelahnya kebetulan SAG gitu lah. Faham tuh? Jadi maknanya naik dikit gitu lah. Nah, fa barakallahu fikum ya ikhwan, ini kondisi muslimin mayoritas seperti ini. Nah, Syekh sekarang mau masuk kepada suatu pembicaraan penting bagi kita, untuk kita merenungi kondisi yang seperti ini. Sudah, kalau sudah direnungi, kata Syekh, kemudian beliau menyatakan, kalau engkau sudah mengerti kondisi yang seperti ini, bagaimana mayoritas umat ini, afadaka faidatain, memberikan kepada engkau dua faidah penting. Dua faidah penting yang harus kita ketahui, dua faidah ini. Faidah diambil dari hal apa? Antum sahal. Naam, Ivan. Faedah ini yang akan disebutkan diambil dari apa? Disimpulkan dari apa? Amir. Naam. Ibrahim. Makna la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? 1, 2, 3, 4. Naam, ndak ya Hasan? Ahsanta, Allah barik fik. Naam. Yakni akan diambil faedah ini dari kesimpulan bahwa mayoritas umat ini tidak mengenal makna la ilaha illallah. Bahkan al-hadith minhum, yang pandai pun dari kalangan mereka tidak ngerti apa itu kalimat la ilaha illallah. Ada dua faedah penting. Kala Syekh, al-ula, yang pertama, faedah yang pertama, al-farahu bifadlillahi wa rahmatihi, bergembira, senang dengan adanya fadl minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Karunia dalam bentuk apa? Diberikannya kepada kita faham, pengertian tentang makna la ilaha illallah. Nah, keutamaan ini karunia dari Allah. Ketika kita faham, oh makna la ilaha illallah itu begini maksudnya. Suatu nikmat yang terbesar, karunia dari Allah. Wa rahmati, dan rahmat dari Allah. Lu apa boleh bergembira dengan keutamaan dan karunia yang diberi oleh Allah? Bukan sombong itu, Ustaz. Lah, itu bukan bagian daripada sombong. Buktinya Allah menyatakan. Dalilnya, qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidhalika falyafrahu, huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, hanya dengan karunia dari Allah lah, dan juga berkat rahmat Allah lah, hendaknya mereka itu bergembira. Falyafrahu, bersenang. Nah, huwa khairun, karena sesungguhnya keutamaan atau karunia dari Allah itu tadi lebih baik, lebih mulia, lebih besar nilainya. Mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia, lebih baik itu semua. Maka bergembiralah. Sekarang kita merasakan kesenangan tersebut. Nah, merasakan, barakallahu fikum, betapa gembiranya kita ketika diberi karunia ini tadi, fadl minallah. Apa itu fadl yang diberikan? Apa karunia yang diberikan kepada kita? Al-fahm wal-ma'rifah wal-ilm bima'na la ilaha illallah. Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita diselamatkan oleh Allah. Sekarang kalau kita ditanya, apa makna la ilaha illallah? Jawabannya, semua kita tahu insyaallah, kecuali yang lupa, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fadzabhu kulluhu lillah, wan nadhru kulluhu lillah, wal istighatsatu kulluha lillah, wal isti'anatu kulluha lillah azza wa jal, was syafa'atu kulluha lillah. Faham? Warasul la yamlik syai'an li nafsih dharran wala naf'an. Lu Rasulullah enggak punya apapun untuk dirinya sendiri. Hah? Enggak punya apa-apa. Lu katanya punya syafaat. Iya, miliknya Allah. Hah? Enggak mampu Rasulullah memberikan syafaat kalau enggak diberi izin oleh pemiliknya. Nah, faham, alhamdulillah. Kalau mau minta ampun, minta ampun saja kepada Allah. Enggak perlu ziarah ke kuburan wali, enggak perlu. Faham, ini makna la ilaha illallah. Faham makna la ilaha illallah secara definisi ringkas, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Ini definisi ringkas. Dan alhamdulillah diberi juga oleh Allah karunia faham dan ilmu tentang definisi la ilaha illallah dalam bentuk praktek amalan, sehingga dia tidak mau bertawakal kepada selain Allah, tidak mau berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melepaskan dari berbagai macam bentuk kesempitan dan kesulitan. Enggak mau, karena dia yakin hanya pada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadl minallah, karunia. Ini faedah al-ula. Paham dum? Apa al-faedah al-ula? Al-farah bi fadlillah, gembira terhadap atau dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-faedah al-ula. Nah, kemudian beliau menyatakan setelah itu, barakallahu fikum, wa afadaka aidha al-khawfal azima. Dan yang kedua, faedah yang kedua yang bisa disimpulkan dari kondisi umat yang ada seperti ini adalah al-khawf, lawan dari yang pertama. Apa itu? Takut, khawatir, yang sangat untuk dia menjadi golongan orang yang tidak mengerti, baik secara definisi ringkasnya ataupun tidak mengerti di dalam merealisasikan, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. sudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masya Allah, dia mengerti bahwa la ma'budu bihaqqin illallah, tapi dia enggak faham secara rinci atau bagian-bagian tertentu dari makna la ilaha illallah, sehingga dia masih berkeyakinan misalnya bahwa kalau beristighfar kepada Allah di dekat kuburan wali itu lebih didengarkan. Nah, ini bagian rinci atau berkeyakinan bahwa syafa'ah itu dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga diminta dari Rasul. Nah, ini kekeliruan di dalam mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Khawatir jangan-jangan saya keliru dalam satu poin dari sekian poin makna la ilaha illallah, takut. Nah, khauf. Yang kedua, takut mayoritas umat seperti ini. Nah, ana takut kepada diri ana sendiri dan kepada anak-anak sendiri. Sehingga ya ikhwani fiddin azzakumullah. Nah, semakin seseorang mengerti tentang makna la ilaha illallah, semakin dia memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah, semakin kegembiraannya tinggi, semakin besar tingkat kegembiraannya yang akan mendorong dia untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Yang kedua, akan mendorong dia untuk takut. Takut terhadap dirinya dan terhadap dzurriyahnya. Oleh karena itu, Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim, karena pengertian dia tentang kalimat la ilaha illallah, karena fahamnya beliau tentang kalimat la ilaha illallah, beliau menyatakan wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam ini. Nah, minta kepada Allah dengan penuh takut. Nah, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah dua faedah penting yang bisa diambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang bagaimana kondisi umat ini yang mayoritasnya mereka berjatuhan dengan jatuh dalam kesyirikan dan bergelimang dengan kejahilan dan kebodohan tentang dinil Islam ini. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Kalau tidak ada satu hal penting yang perlu disampaikan, yakni pelajaran durus lughah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yasir sampai pada jilid yang kedua, bukan begitu? Nah, dan sebagian ikhwan menginginkan, beberapa ikhwan menyampaikan kepada ana, sebagiannya ingin mengulang yang enggak naik kelas. Ada yang enggak naik kelas ya? Nah, enggak naik kelas karena sehari datang, tiga hari enggak datang. Sekali pertemuan datang, tiga kali pertemuan enggak datang. Nah, sampai ustadznya malas ngeliat. Aduh, ini si fulan minggu lalu enggak hadir, sekarang hadir. Minggu yang kemarinnya sudah 2 minggu enggak hadir, sekarang hadir. Akhirnya ustadznya capek, malas mau ngajar. Nah, ini penting. Nah, bagi ikhwan untuk diketahui, selama seorang lebih ilmunya dari kita, maksimalkan istifadah dari dia yang kita mampu. Selama seorang masih lebih ilmunya dari kita, ambil dari dia. Mumpung ada kesempatan, belum dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal penting. Kemudian atas dasar itu, insya Allah akan dibuka pelajaran durus lughah dari jilid yang pertama. Nah, waktunya nanti akan diatur. Nah, dan diharapkan ikhwan bisa menggunakan nikmat ini. Nah, digunakan nikmat ini pada tempatnya. Nah, fa barakallahu fikum. Kemudian yang enggak kalah pentingnya adalah ana yakin dari yang hadir ini sekarang tidak sedikit jumlahnya yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Ana yakin. Nah, kalau tajwid memang sulit, minimalnya makharijul huruf. Makhrajul huruf ya, itu penting. Walaupun enggak bisa idgham ya dan yang lainnya, itu enggak jadi masalah, enggak merubah makna gitu loh. Tetapi kalau yang keliru itu makhrajul huruf, ini yang bahaya. Nah, misalkan dia enggak bisa menyatakan innalladzina amanu, misalkan in, itu enggak merubah makna kalau dikatakan innalladzina amanu, enggak merubah makna. Tetapi sebaiknya Al-Qur'an dibaca dengan seperti itu. Sebaiknya Al-Qur'an dibaca dengan cara seperti itu. Nah, ada idgham dan yang lainnya dari hukum-hukum tajwid. Namun yang penting untuk antum kuasai minimalnya adalah makharijul huruf. Makharij al-huruf. Nah, fa barakallahu fikum, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha pedih. Artinya keliru. Siapa yang bisa menemukan kekeliruannya? Alim. Ya karena sudah diartikan. Tadi bingung apa sih kok Ustaz, kelirunya di mana sih? Iya kan? Kelirunya di mana sih Ustaz? Nah. Hah? Ini bahaya. Yang tadinya maknanya innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui, akhirnya berubah sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha pedih. Na'udzubillah. Bahaya kan? Kan iya? Ini suatu hal yang penting untuk dikuasai oleh ikhwan. Makharijul huruf. Nah, makharijul huruf dikuasai dengan tepat. Dan ini wajib untuk belajar. Apa dalilnya? Allah perintahkan di dalam Al-Quran, warattilil qur'ana tartila. Nah, tartil sesuai dengan makharijul huruf, harfan biharfin. Nah, ya syukur-syukur bisa belajar nanti sekaligus dengan tajwidnya, tajwid praktek, ilmu apa namanya itu yang langsung diaplikasikan, gak belajar apa namanya kaidah-kaidahnya, enggak, tapi langsung terapan. Ahsan, ilmu terapan. Nah, fahim tum ya ikhwan. Fa ha dibaca ha. Nah, wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Siapa yang bisa menyebutkan kesalahan-kesalahan? Hah? Ana tunjuk. Nah, sebutkan kesalahan-kesalahan yang ana baca tadi. Wadduha wal layli idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Hah? Padahal kadang-kadang dibaca dengan lantunan yang enak misalkan ya. Subhanallah, imam masjid ini masya Allah. Padahal ketika kita baca, dengarkan ya Allah, ancur-ancuran katanya. Nah, hadza penting, berubah maknanya dan bahaya. Wa nufikha fis-sur bis-sad, dibaca wa nufikha fis-sur, enggak paham. Kalau gini, ini ya ikhwan, oleh karena itu insya Allah ada dan ini pelajaran wajib aini. Tahu wajib aini? Hah? Wajib aini harus belajar Quran. Hah? Harus belajar Al-Quran. Nah, insyaallah akan ada satu ikhwan yang akan mengajarkan antum, mudah-mudahan mulai hari ini ba'da dzuhur, kemudian setelah itu durusul lughah. Nah, kemudian setelah itu durusul lughah. Nah, sudah faham kasyfu syubhat tapi belum bisa baca Quran lah, bahaya. Bahaya enggak? Nah, ini suatu hal yang sangat penting bagi ikhwan. Nah, ada yang perlu disampaikan? Ide, masukan? Nah, Hasan. Hah? Mulai minggu depan. Oh, minggu depan saya. Subhanallah. Katanya mulai minggu depan. Oh, kok mulai? Pada minggu depan insyaallah, iya. Kajian Iltibanya di mana? Universitas Muhammadiyah. Nah. Yaumul Ahad ya. Sabtu Ahad apa Ahad aja? Ahad Senin. Nah. Hakeza ada yang perlu disampaikan. Nah, insyaallah. Dua jam. Dua bagian. Atau ada yang berbeda? Artinya waktunya berbeda atau waktunya bersamaan tapi dua pengajian? Iya, begitu. Waktunya bersamaan dua pengajar. Kalau ingin waktunya berbeda, ya mungkin dua pengajar juga. Asal sabar ikhwan. Karena dengan adanya pelajaran al-qiraah ya. Kemudian barakallahu fiik, durusul lughah akan selesai baru akan baru selesai pelajaran pas pada waktu salat asar. Nah. Ini nah. Kalau mau ditambah durusul lughahnya dibagi 2 jam karena yang ikut pada kitab awal dan sudah selesai darinya dan sekarang pada kitab yang kedua ingin murojaah ikut lagi bisa kalau waktunya dipisahkan. Tapi kalau waktunya dijadikan satu, maka yang kelas 2 tetap kelas 2, yang kelas 1 tetap kelas 1. Nah. Apakah ada kemungkinan nanti bagi mustalah? Insyaallah, asal Qur'annya selesai. Nah, asal Qur'annya sudah bagus, nanti ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, untuk ummahat insyaallah akan ada pelajaran juga al-qiraah. Nah, untuk ummahat, sehingga ikhwan yang membawa ummahat, tolong bagaimana caranya bisa sabar. Nah, bisa sabar untuk mendapatkan ilmu ini tadi ada yang akan mengajar mereka dari kalangan ummahat, al-qira'ah. Nah, fah, ini kesempatan nikmat yang sangat mahal. Sangat mahal sebelum kita meninggal dunia dalam keadaan kita belum mengerti bagaimana qira'atul Qur'an. Nah, faham tuh ya ikhwan? Nah, kalau sudah berusaha tetap enggak bisa misalkan, sudah berusaha belajar qiraati 1, qiraati 2 dan seterusnya, sudah selesai, enggak bisa. Ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi dia terus berusaha. Allah akan nilai usaha dia. Tapi kalau sama sekali malas atau malu, ini yang Allah jatuhkan kepada dia al-itsm, dosa ketika dia tidak mau belajar. Menghindarkan dirinya dari pelajaran imma karena malas atau karena disibukkan dengan perkara dunia sehingga seumur hidupnya dia enggak pernah belajar tentang Quran, kemudian atau karena malu, maka ini semua dia akan menanggung beban dosanya karena ulama menyatakan wajib belajar qiraatil Quran karena dia akan sholat dengan Quran. Sholat dengan apa? Subhana, misalkan doa. Kalau ana tunjuk sekarang ini ya, enggak boleh malu. Nah, ana tunjuk sekarang ini. Barakallahu fikum. Naam. Siapa yang ana tunjuk? Menunduk sekarang semua. Yang nunduk malah ditunjuk. Nah, yang nunduk malah ditunjuk. Barakallahu fikum Zaid. Baca apa itu doa sujud? Yang keras, sini. Nah, enggak boleh malu, enggak boleh apa. Semua kita punya kekurangan. Doa sujud. Subhana rabbiyal azim. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sudah berapa kesalahan? Ini sama banyak ikhwan yang seperti ini, enggak sengaja di waktu salat. Atau memang enggak bisa karena enggak belajar. Coba. Bagaimana doa sujud? Subhana rabbiya al-a'la. Kalau dibaca subhan, seperti ana ada tetangga ana ada masjid, itu kalau subuh ya sebelum qomat, orangnya sudah tua masya Allah, orang lain mengiranya fasih jiddan, tetapi ketika dia membaca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah, kata dia diulangi nintas 100 kali atau berapa, tapi ana dengarkan bacaannya itu subhana wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah al-azim astaghfirullah, coba subhana wa bihamdi, apa itu hamada, hamada, coba berubah maknanya, kira-kira mau diterima enggak sama Allah? Mau diterima Ustaz, Allah itu ghafurur rahim, iyalah kalau belajar. Nah kalau enggak belajar apa bisa diterima oleh Allah? Enggak pernah mau belajar, enggak pernah mau merasa bahwa dirinya kurang dalam hal ini, berubah makna padahal ini sholat. Nah, at-tahiyyatu lillah, dibaca at-tahiyyatu lillah. Saya nanya kan, kita kalau baca, lah keliru. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar makharijul huruf agar kita bisa dengan benar dan tepat mengucapkan Al-Qur'an, mengucapkan ad-du'a fis shalah wal adzkar fis shalah. Nah, ini suatu hal yang wajib setiap ba'da zuhur secara keseluruhan ikhwan harus belajar Al-Qur'an mulai hari ini. Fahimtum? Sami'tum? Nah, esbiru. Ini pelajaran wajib Al-Qiba. Nah, pelajaran wajib di Al-Qiba adalah qiraatul Qur'an. Nah, ilahuna ada yang perlu disampaikan? Irji'. Ada. Makan, habis duhur makan. Enggak langsung. Jadi istirahat. Sholat itu kan refreshing ya. Nah, sholat itu refreshing. Nah, barakallahu fikum, wudu, sholat, zikir ini refreshing. Nah, kalau masih kurang Ustaz, loh kok kurang? Ingat ada pisang goreng di sana di Maksof. Ya sudahlah, beli pisang goreng dulu, kemudian makan. Ya, kira-kira berapa waktunya diatur nanti? Tepatnya jam berapa? Kita selesai sholat itu jam 12:30 lewat 5 mungkin, atau 12:30 katakan. Kalau enggak terlambat itu 12:30. Dimulai jam berapa? Jam 1? Ta'limnya? Jam 1 qiraatul Quran. Kira-kira 40 menit, maksimal 50 menit. Kemudian setelah itu istirahat 10 menit durusul lughah. Nah, hakadha khalas mulai hari ini insyaallah. Naam, ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.